Ya, mungkin sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan yang sudah masuk, bagaimana hukum salat di belakang imam yang berakidah kuburiyun atau syiar rafidah? Adapun kalau syiar rafidah, maka hukum salat di belakangnya tidak sah. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, la ubali sallaitu khalfa al-yahudi aw an-nasani am sallaitu khalfa al-jahmi aw ar-rafidi. Kata Imam Bukhari rahimahullah, aku tidak membedakan apakah aku salat di belakang Yahudi atau Nasrani, atau aku salat di belakang kelompok Jahmiyah atau kelompok Syiah Ar-Rafidah. Jadi kalau kita tahu imam yang salat itu adalah kelompok Syiah Ar-Rafidah, jangan salat di belakangnya. Lebih baik antum salat sendiri kalau memang tidak ada apa jamaah yang lain. Ya, karena tidak sah salat di belakang Syiah Ar-Rafidah karena mereka orang kafir. Adapun yang berakidah kuburiyun atau yang masuk ke dalam syubhat kuburiyun, yang suka mengkeramat ke kuburan, selama kita meyakini orang itu jahil, tidak tahu al-haq, dia mendapatkan syubhat, selama kita tidak bisa menghukuminya keluar dari Islam, maka sah sholat di belakang orang tersebut, meskipun yang afdol sholat di belakang yang selamat akidahnya.